kata dan senyum. Kian tertulis lulus terpuji, buka pahala baca non reka. Artis dapat job, kontrak film kontrak rekaman, rame-rame kredit mobil. Pak RW dan Bu RW dapat penghargaan dari Pak Camat, karena tiap minggu selalu kirim pepes ikan. Suaraku hanya bagimu, lagu ini teruntuk di kau. Sayang selamat malam, saya siarkan sengaja sesudah acara hiburan. Penyiar dapat rejeki nomplok, petai sekeranjang dan jaket lucin. Perkelahian antar SMA, uang SPP dipakai nonton dulu, raktir bakso buat pacar utang dulu. Pedagang kaki lima diubrak abrik polisi pamung praja, tukang beca diuber banpol, yang ketawa bos toko kelontong. Pegawai negeri berkelahi sama sang istri gara-gara jatah beras ditukar dengan kue bolu demi sayang anak. Kalah ulang tahun. Serba-serbi yang ringan tapi tak lucu di negeri Umar.